Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, la'an al-lamu lamul ibtidai wa'an masdariyatun. Lamnya adalah lamul ibtidai, yaitu lam yang beriringan dengan mubtada, dan annya masdariyah. Mana mubtadanya? Yaitu masdar mu'awwal dari an ahlifa. Takdirnya adalah la halifi billahi. La halifi billahi. Ini takdirnya. Jadi lamnya beriringan dengan mubtada. Wal fi'lu ba'daha mansubun fi ta'wili masdarin marfu'in 'ala al-ibtida'i. Sedangkan fi'il yang setelah an dinasab ditakwil kepada masdar marfu' sebagai mubtada. La halifi, halifi ini dia marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha al-munasabah. Ahabbu ila akhirihi khabar al-mubtada'i. Ahabbu sampai akhirnya khabar mubtada'. Al-ma'na al-ijmali lil-athari. Ma'na secara global athar ini. Yaqulu ibn Mas'udin radiyallahu anhu, iksami billahi ala shay'in ana kathibun fihi ahabbu ilayya min iksami bighairillahi ala shay'in ana sadiqun fihi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sumpahku dengan menyebut nama Allah terhadap sesuatu yang aku berdusta padanya lebih aku senangi daripada sumpahku dengan menyebut selain nama Allah terhadap sesuatu yang aku jujur padanya. Wa innama rajjaha al-halifa billahi kadhiban 'ala al-halifi bighairihi sabiqan. Hanya saja beliau radhiyallahu anhu lebih menguatkan bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan berdusta daripada bersumpah dengan selain nama Allah dalam keadaan jujur. Li'anna al-halifa billahi fi hadhihi al-halati fihi hasanatu tauhidi. Karena sesungguhnya bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan ini, yaitu berdusta, padanya terdapat kebaikan tauhid. Wa fihi sayyi'atul kadhibi, dan padanya terdapat keburukan dusta. Wal halifu bighairihi shadiqan fihi hasanatu sidqi wa sayyi'atu syirki. Sementara bersumpah dengan selain nama Allah dengan jujur padanya terdapat, dengan jujur padanya terdapat kebaikan jujur dan keburukan syirik. Wa hasanatu tauhidi a'zamu min hasanati sidqi. Sementara kebaikan tauhid lebih agung daripada kebaikan jujur. Wasayyi'atul kadhibi ashalu min sayyi'ati syirki, dan keburukan dusta lebih ringan daripada keburukan syirik. Ini ya ikhwan, kalau memang la budda min ahadihima, kalau memang mau tidak mau harus memilih antara salah satu dari dua perkara tersebut. Kalau tidak demikian keadaannya, ya tentunya bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan jujur itulah yang semestinya, yang wajib. Munasabatul athari lil babi, kesesuaian athar ini dengan bab, annahu yadullu ala tahrimil halifi bighairillahi. bahwasanya hal itu menunjukkan diharamkannya bersumpah dengan selain nama Allah. Ma yustafadu minal athari, faedah yang bisa diambil dari athar ini. Al-ula, yang pertama, tahrimul halifi bi ghairillahi, diharamkannya bersumpah dengan selain nama Allah. Al-thaniyatu, yang kedua, anna syirka al-asghara a'zamu min kabairi dhunubi kal-kadhibi wa nahwihi min al-kabairi, bahwasanya syirik kecil lebih besar daripada dosa-dosa besar seperti berdusta dan yang semisalnya dari dosa-dosa besar. Al-thalithatu, yang ketiga, jawazu irtikabi aqalli syarraini dararan idha kana labudda min ahadihima, bolehnya melakukan yang lebih ringan dari dua keburukan. Bolehnya melakukan yang lebih ringan kemadaratannya dari dua keburukan, apabila memang harus memilih antara salah satu dari keduanya. Ada A, ada B. Antum mau tidak mau harus memilih antara A dan B. Padahal dua-duanya syar, keburukan. Maka antum pilih yang dorornya lebih ringan. Ar-rabi'atu, yang keempat, diqqatu fiqh ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, ketelitian pemahaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bisa juga dimaknakan kedalaman fikih pemahaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla, ya ikhwan, hukumnya dirinci. Yang pertama, kalau pelakunya dia mengagungkan sesuatu yang ia bersumpah dengannya selain Allah Azza wa Jalla tersebut lebih dari mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kita beri contoh ya, misalnya seseorang mengatakan wa, atau bahasa Indonesia saja ya, aku bersumpah dengan nama Sunan Kalijogo misalnya. Keadaan yang pertama, dia lebih mengagungkan Sunan Kalijogo daripada mengagungkan Allah Azza wa Jal. Hada syirkun akbar, iyadan billah. Ini syirik besar. Yang kedua, dia mengagungkan Sunan Kalijogo sama dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ini juga syirkun akbar, karena dia telah mempersembahkan sesuatu yang seharusnya ia persembahkan bagi Allah Azza wa Jalla, ia persembahkan kepada makhluk. Rincian yang ketiga, dia masih mengagungkan Allah Azza wa Jalla lebih dari pengagungannya kepada Sunan Kalijogo, tapi dia bersumpah dengan menyebut nama Sunan Kalijogo. Ini yang dihukumi dengan syirkun asghar, sebagaimana yang telah dijelaskan Asy-Syarih hafizahullah dalam pertemuan sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Dan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, janganlah kalian mengucapkan masya Allah apa yang Allah kehendaki dan apa yang fulan kehendaki. Akan tetapi katakanlah apa yang Allah kehendaki kemudian apa yang dikehendaki oleh fulan. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahihin, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis ini ikhwan dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam silsilatul ahaditsus sahihah dengan nomor hadis 137. Wajaa an Ibrahim an-Nakhai annahu yakrahu an yaqula ar-rajulu a'udzu billahi wa bika wa yujawwizu an yaqula billahi thumma bika. Dan datang dari Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu taala bahwasanya beliau membenci seseorang mengatakan aku berlindung kepada Allah dan kepada dirimu. Dan beliau membolehkan seseorang mengatakan aku berlindung kepada Allah kemudian kepada dirimu. Qala wa yaqulu laulallahu thumma fulanun wala taqulu laulallahu wa fulanun. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, dan seseorang mengatakan, yaitu boleh seseorang mengatakan kalau bukan karena Allah kemudian fulan, dan jangan kalian mengatakan kalau bukan karena Allah dan fulan. Asar ini ikhwan Syekhuna Yasin rahimahullahu taala da'afahu, menilainya sebagai asar yang dhaif, tidak sahih dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala. والله تعالى أعلم بالصواب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضل بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.